yang sejujur-jujurnya, ucapkanlah yang sebenar-benarnya. Jangan kau simpan-simpan, jangan kau pendam-pendam di dalam hati. Cinta adalah ketulusan, bukan karena keibaan. Walau sakit mengiringi hati, walau perih sampai di ujung kaki, kecewa karena aku anggap semua ini cobaan ilahi. Benar kata orang yang aku percaya, engkau mencintai aku karena iman. Benar kata kasih.